Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki bulan Syawal, maka mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa beribadah di bulan Syawal ini, melanjutkan kegiatan ibadah di bulan Ramadan yang telah kita tinggalkan, agar supaya ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Disebutkan dalam Al-Quran diantara tanda amalan ibadah itu diterima adalah dimudahkannya seseorang untuk beribadah setelahnya. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum wattaqwahum. Walladzina ihtadaw, dan bagi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, zadahum huda, akan bertambah petunjuk bagi mereka. Wahdahum taqwahum, dan akan datang kepada mereka takwanya mereka. Disebutkan tafsir ayat ini adalah tanda seorang di atas hidayah adalah dia mendapatkan hidayah setelahnya dan setelahnya. Sebagian ulama menyebutkan tanda iqbalul amal, diterimanya amalan seorang hamba, adalah dimudahkannya dia untuk bisa beramal berikutnya dan berikutnya. Maka mudah-mudahan kita diterima amal ibadah kita selama di Ramadan. Amin. Dan kita diberi kemudahan juga untuk beribadah di bulan Syawal ini. Apa bedanya Ramadan dengan Syawal? Jauh sekali. Jauh sekali bagi kaum muslimin. Kalau di Ramadan itu orang mudah untuk beramal, dikarenakan memang di bulan Ramadan syaitan dibelenggu dan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, itu sebagai penyemangat. Dan Allah memberikan kemudahan di hati-hati umat Islam untuk beribadah, karena bulan itu adalah bulan untuk beribadah. Beda hanya dengan Syawal dan bulan yang lain, syaitan dilepas. Dan syaitan akan pasti menghalangi manusia, sehingga begitu lepas di Ramadan, kesemangatan pun mulai berkurang. Kemudian keharaman-keharaman, maksiat-kemaksiatan yang dulu selama Ramadan dijaga, setelah Ramadan sudah mulai mulai apa maksudnya Pak? Mulai dikerjakan lagi, mulai terhasut lagi, mulai terbawa lagi, karena memang syaitan tidak akan pernah diam. Dan kesemangatan berkurang, jauh berbeda. Itulah perbedaan antara Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Banyak orang yang nyamakan Ramadan sama bulan yang lainnya sama saja, ya berarti dia tidak dapat taufik. Ya, dia tidak mendapatkan hidayah. Maka kita berharap kepada Allah agar dimudahkan pula beribadah selama kita menjalani hidup kita, sepanjang hidup kita, karena ibadah itu memang seumur hidup. Kapan berhentinya ibadah? Sudah kita sampaikan, tidak ada masa atau tempat atau waktu kita berhenti dari ibadah. Ya, sepanjang hidup kita ini ibadah. Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Maka mudah-mudahan dari kaum muslimin kita mendapatkan taufik sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita mendapatkan husnul khatimah. Amin. Apalagi dimudahkan bagi kita sebelum kita mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah rizku minallah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, minnatu minallah, anugerah, pemberian dari Allah, kenikmatan yang sangat besar. Dikarenakan dijamin sebagai ahli jannah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sebagai akhir dari ucapannya dia. Man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia pasti masuk surga. Kita masih hidup artinya masih naik turun iman kita. Maka semoga di saat kita mati dalam kadar kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Hadirin sekalian, kita lanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Salihin. Kita baca satu atau dua hadis. Di pertemuan yang terakhir telah kita masuk pada hadis ke-38. Kita sekarang masuk pada hadis ke-39. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rahul Bukhari. Kita ingatkan bahwa kita masih pada bab sabar, bab tentang sabar. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang diinginkan kebaikan bagi seorang hambanya, yusib minhu, Allah akan timpakan musibah kepadanya. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan timpakan musibah untuknya. Pripun jenengan Pak mirengaken iki? Mbok le duwe duit. Nggih mboten Pak? Barang siapa yang diinginkan kebaikan untuknya, diparingi harta, digelontorkan rezeki, dagangannya laris, duitnya pirang-pirang, itu anggapan manusia. Kala innal insan la yadhha arrahu istighna, ketika orang itu banyak hartanya disebutkan dalam ayat ini, malah justru dia pikirannya maksiat. Kala sekali-kali jangan seperti itu. Innal insana layadhgha, sesungguhnya manusia pasti akan menyimpang, akan mengumbar hawa nafsu, akan melampaui batas. Arra'ahu istaghna, ketika melihat dirinya sudah tidak butuh kepada Allah. Ketika kapan itu? Ketika dia kaya. Malah justru seperti itu. Banyak kisah orang yang dulu saleh kemudian kaya, berubah gaya hidupnya, berubah teman-temannya, gaya hidupnya sudah tidak lagi seperti dulu. Pakaiannya, dari sisi kendaraannya, dari sisi kesenangannya, dari sisi pergaulannya, dari sisi tempat duduknya. Sehingga jangan kita pikirkan bahwa kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan berikan harta yang banyak. Oh, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya, dalam hadis ini malah justru kebalikannya. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan timpakan ujian padanya. Ini menunjukkan bahwasanya musibah yang dirasa tidak enak, dirasa menyakitkan dan menyedihkan, Kalau kita mengimaninya, menyadarinya, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, bukan bentuk kemurkaan selama kita sabar menghadapinya. Beda halnya ketika seorang diuji, diberi musibah, kemudian dia malah justru menentang kepada Allah, ingkar kepada Allah, dia tidak terima dengan ujian itu. Kenapa harus saya yang diuji? Kenapa bukan orang lain? Padahal saya sudah beribadah. Nah, ibadah sih maksudnya bagaimana? Ya benajakna bala, benajakna cobaan. Malah justru semakin kau beriman akan diuji. Jangan dianggap orang yang beriman itu tidak diuji. Karena wong kafir sugi banget, aku sing mukmin malah kere bae kaya gini keberijane sih. Apa orang salah? Malah nyalah-nyalahna. Yang orang kafir dikasih harta banyak supaya dia menghuni neraka selamanya nanti ketika dia mati di atas kekafirannya. Surganya dia ya di dunia ini, dan dia tidak akan bisa merasakan yang lebih dari apa yang dia mampu untuk dia bisa nikmati. Hartanya miliaran, panganannya paling sepiring rong piring. Udah bisa uang 9 langsung dimasukkan ke perut. Waruk banget loh mangan duit. Ya orang mungkin pak mangannya mangan sedikit. Uang dia miliaran tetapi diabetes, kolesterol, asam urat, orang bisa mangan apa-apa dok mundul ya pak. Si dipangan jangan hati-hati banget, tidak bisa menikmati hidup. Duitnya pirang-pirang delengan trok loh, duit kok delengan trok, ya rana gunanya. Dipanganlah narasane pak. Kita tolak ukur kebaikan adalah bukan harta. Tolak ukur kebaikan adalah bersabar, bersyukur ketika mendapatkan rezeki berapapun yang Allah berikan kita bersyukur. Kemudian yang kedua, kita bersabar dalam menghadapi ujian, itu semua atas kehendak Allah, dan tentu itu adalah baik bagi kita dengan nas hadis ini. Dan kita selalu beristighfar ketika kita jatuh pada dosa. Idza u'tiya syakara, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apabila seorang diberi oleh Allah Azza wa Jalla hendaknya dia bersyukur. Wa idza tulya sabara, dan apabila dia diuji hendaknya dia bersabar. Dan yang ketiga, wa idza adnaba syakara, apabila dia jatuh pada dosa hendaknya dia beristighfar. Ini tiga pilar kebahagiaan hidup dunia wal akhirah. Anda akan sukses jika lo melakukan tiga hal ini. Idza u'tiya syakara, apabila diberi oleh Allah Azza wa Jalla bersyukur, apapun pemberiannya, banyak atau sedang-sedang saja atau kurang, disyukuri. Syukur itu minallah. Syukuri betul-betul, tidak dikufuri, disyukuri, digunakan yang tepat. Yang namanya manusia tidak selalu dapat rezeki. Hidup itu berputar, kadang sukses, kadang tidak sukses. Kadang ada rezeki lancar, kadang seret. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang tertawa, kadang bersedih. Itulah yang namanya hidup. Idza tulya sabara, ketika diuji, hendaknya dia punya jiwa sabar. Dan dia yakin ini pun baik. Sebagaimana hadis ini, man yuridi lebih khairan yusib minhu, barang siapa yang diberi ujian oleh Allah Azza wa Jal, maka saya ulangi, barang siapa yang diinginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan ujian padanya. Apa saja kebaikan-kebaikan di saat seorang mendapatkan ujian? Sudah lewat beberapa di antaranya, dihapus dosa-dosanya, bahkan dijanjikan jannah ketika seorang diuji dengan apa? Dengan kedua matanya Allah butakan, yang tadinya melihat kemudian Allah butakan. Idza talitu 'abdi bi habibataihi fasabara fa'utu 'anhumal jannah, barang siapa yang aku uji dengan timpakan musibah pada kedua anggota tubuhnya yang paling dia cintai. Yuridu bihal 'ain, dimaukan dengan dua anggota tubuh yang paling dicintai, yakni mata. diuji dengan kebutaan, maka dia bersabar dalam menghadapinya. Allah gantikan kedua matanya dengan surga. Jenengan pripun Pak mireng atus niki? Aku gelem gue. Gelem apa, Pak? Ya ampun. Jangan kita minta diuji. Ujian masih akan ada. Ya. Tetapi ketika diuji, maka kita harus bersabar. Orang yang bisa melek, yang tadinya melihat kemudian buta, itu keterbatasan yang sangat terbatas. Banyak orang yang mengeluhnya banyak. Bahkan sampai tingkatan aku mati belah nang dunya ora ora apa-apa. Mbok wonten sing ngatas niku, Pak? Wonten. Jika kepengin mati apa? Ya jadi sip. Takon iki engko jadi sip. Ning ngomong pengin mati. Itu termasuk di antara meratapi yang mengurangi nilai kesabaran. Bagi orang yang mukmin mengerti hadis ini, dia akan bersabar mengharap surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah kita diberi sehat, waras, brigas, rezekine lancar, mlebu surga berbue. Niku sing kepengin, nggih mboten, Pak? Ya, amin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.